يشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. الإخوة في الله pagi hari ini sekiannya kajian Ustaz Abdullah Ustaz Ahmad Wahib hafizahullah tabaraka taala. Beliau berhalangan, kita akan lanjutkan insyaallah pembahasan kitab Al-Wabilus Sayyib tentang keutamaan zikrullah. Berkata Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar yang dikenal dengan nama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib Al-Khamisatu Wats-Tsalatsun, keutamaan zikrullah yang ke-35. Anna dhikra yusayyirul abda wa huwa fi firashihi wa fi suqihi wa fi hali sihhatihi wa saqamihi wa fi hali na'imihi wa ladzatihi wa laysa shay'un ya'ummul awqati wal ahwal mithlahu hatta innahu yusayyirul abda wa huwa na'imun ala firashihi fa yasbiqul qa'im ma'al ghaflah fa yasbiqul qa'ima ma'al ghaflah ويصبح هذا النائم وقد قطع الركبة وهو مستلق على فراشه ويصبح ذلك القائم الغافل في ساقة الركب وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Kata beliau, keutamaan zikrullah yang ke-35, bahwasanya zikrullah akan membuat seorang hamba itu senantiasa mengalir kepadanya pahala dalam segala keadaannya, baik ketika dia sedang berbaring di atas ranjangnya, baik ketika dia sedang ada di pasarnya, baik dalam keadaan sehat ataupun sakit, baik dalam keadaan nikmat yang datang padanya dengan segala macam kelezatan, dan tidak ada sesuatu ya yang lebih utama daripada zikrullah yang mengalir pahalanya dalam segala macam bentuk keadaan dan waktu. Bahkan seorang yang sedang tidur pun di atas ranjangnya bisa mengalahkan orang yang salat malam, tetapi dengan kelalaian, ya, hanya sekedar membaca tanpa dengan penghayatan, sementara yang satu dalam keadaan tidur, yang tidur ini bisa mengalahkan orang yang salat malam dalam keadaan lalai tanpa kekhusyukan. Ya. Fa yasbihu hadha an-na'imu wa qad qata'a ar-raqbah. Pada pagi hari, ya, walaupun dia terbangun terjaga daripada tidurnya, namun dengan zikirnya sebelum tidur, ya, dapatlah dia mengalahkan orang-orang, ya, yang beramal tapi dengan kelalaian, yang salat malam dengan kelalaian, wa huwa mustalqin 'ala firasyih. Padahal dia tetap di atas ranjangnya, di atas kasurnya. وَيُسْبِهُ ذَلِكَ الْخَائِمُ الْغَافِلِ فِي سَاقَةِ الرَّقْبِ. Sementara yang sholat malam, bangun sholat malam, tapi dengan kelalaian, tertinggal di belakang, dia di depan. وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاءُ. Demikianlah karunia Allah yang dia berikan kepada siapa dia kendaki. Allahu Akbar. Zikrullah ini, ibadallah, dahsyat. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah bisa mengalahkan orang beramal dengan salat malam. Ya, tanpa dengan berzikir yang benar, salat malam tanpa dengan khusyukan, salat malam dengan kelalaian, kalah dengan orang yang tak salat malam tapi dia senantiasa berzikir kepada Allah Jalla wa Ala. Maka indah zikrullah. Dalam segala keadaan dia bisa mengalahkan orang-orang yang lalai, tak berzikir kepada Allah, baik ketika dia di pasar sedang berjual beli, ketika di mobil sedang ya, menyetir, ketika dia sedang sakit, ketika sedang sehat, ketika dalam gelimang kenikmatan, dalam segala keadaan dia berzikir kepada Allah dan dia mengalahkan orang-orang yang lalai dalam berzikir kepada Allah. Orang beribadah terkadang bentuknya ibadah tapi dengan kelalaian, bentuknya sholat malam tapi dengan kelalaian, ya, bentuknya puasa tapi dengan kelalaian. Adapun zikrullah, ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hukiya 'an rajulin min al-'ubbadi annahu nazala bi rajulin dhaifan. Disebutkan kisah dari salah seorang ahli ibadah. Suatu hari dia pernah ya singgah sebagai tamu di rumah salah seorang ahli ibadah. Faqama al-'abidu lailahu yusalli. Sepanjang malam ahli ibadah tersebut tegak berdiri melaksanakan salat. Wa dzalika ar-rajulu mustalqin 'ala firasyih. Sementara tamu tadi berbaring di atas ranjangnya. Falamma asbaha qala lahu al-'abid, ketika pagi hari datang berkatalah ahli ibadah yang sepanjang malam salat. Sabaqaka ar-raqbu. Dia berkata, wahai fulan, engkau telah ketinggalan. Orang menghidupkan malam dan sepanjang malam engkau tidur. Au kama qala, begitulah kira-kira. Engkau tertinggal. Orang menghidupkan malamnya engkau ya penuhi malam dengan tidur. Faqala, maka dia berkata, laisa sya'nu fi man bata musafiran wa asbaha ma'ar rakbi. Asy'anu fi man bata 'ala firasyhi wa asbaha qad qata'a ar-rakba. Kata beliau menjawab, bukanlah urusannya, bukanlah pokok perkaranya orang yang sepanjang malam dia berjalan. Ya. Dan pagi hari dia bersama orang-orang yang berjalan. Ya. Sepanjang malam berjalan, pagi hari tetap bersama orang yang sedang berjalan. Tetapi intinya bahwasanya orang yang dia tidur satu malaman di atas kasurnya, tapi pagi hari dia dapat mengalahkan orang-orang yang sedang berjalan. Ya, subhanallah. Kira-kira paham untuk pembahasan ini? Hah? Ada yang berdiri sholat malam tapi dengan kelalaian. Ada yang tidur di atas kasurnya tapi dengan zikrullah. Sebelum matanya terpejam, dipenuhi dengan zikrullah. Lihatlah Nabi kita mengajarkan sebelum kita tidur. Untuk berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Membaca ayat kursi. Membaca al-ikhlas, al-mu'awidhatain. Ya, berzikir subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Ya. Dan zikir-zikir lainnya. Bismika Rabbi, wadatu jambi, wabika arfa'u. Ya Tuhan, dengan namamu ku letakkan punggungku, dengan namamu ku angkat dia. In amsakta nafsi farhamha, jika kau cabut nyawaku rahmati dia. Wa in arsalta fahfadha kama tahfadhu ibadaka salihin, jika kau hidupkan kembali dia, jagalah dia sebagaimana engkau menjaga orang saleh. Dan doa-doa tidur lainnya. Ya, agar dalam keadaan tidur kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan orang yang sholat malam tapi lalai. Tak khusyuk, tak menghayati apa yang dia baca. Hanyalah gerakan-gerakan rukuk dan sujud. Karena inti daripada ibadah adalah kekhusyukan. Inti daripada ibadah adalah zikrullah. Sholat itu adalah zikrullah. Kata Allah, wa aqimis salata li zikri, tegakkan sholat untuk mengingatku. Tapi sholat yang tanpa dengan khusyuk, kehilangan makna zikrullah. Ya. Wa hadha wa nahwuhu lahu mahmalun sahih. Orang yang semacam ini ucapannya boleh jadi benar, kata Ibnu Qayyim. Wa mahmalun fasid, boleh juga ucapannya bisa dibawa kepada ya pengertian yang rusak. Ya. فمن حق فمن حكم على ان الراقد المضطجع على فراشه يسبق القائم القانت فهو باطل. Barang siapa yang menghukum secara mutlak orang yang tidur lebih utama daripada orang berbaring, lebih utama daripada orang yang salat malam, ya secara mutlak, maka tentunya batil, tak mungkin sama. Orang beramal dengan tak beramal tentu tak seperti ini dia tafsirannya. Secara mutlak tentunya dikatakan lebih utama orang yang salat malam dibandingkan orang tidur. Ya. Tapi dapat ditafsirkan dengan tafsir yang benar, wa innama mahmaluhu anna hadzal mustalqi ala firasyhi allaqa qalbahu bi rabbih azza wa jalla. Tapi dapat ditafsirkan dengan tafsir yang benar, ketika orang yang tidur ini telah menggantungkan hatinya kepada Allah Jalla wa'ala, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala sebelum tidurnya. وَأَلْصَقَ حَبَّةَ قَلْبِهِ بِالْعَرْشِ. Dia telah menggantungkan biji hatinya di arasy Allah subhanahu wa ta'ala dengan zikirnya. وَبَاتَ قَلْبُهُ يَطُوفُ حَوْلَ الْعَرْشِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ. Sepanjang malam walaupun dia tidur, tapi hatinya telah dia gantungkan di aras bersama malaikat-malaikat yang sedang bertasbih memuji Allah subhanahu wa ta'ala. قَدْ غَابَ عَنِ الدُّنْيَا وَمَنْ فِيهَا. Dia telah hilang dari dunia dan orang-orang di atas dunia ini. Dia telah naik ke atas bersama alamnya malaikat dengan apa? Dengan hatinya, dengan zikrullah. Ya, hati kita ini bisa membumbung tinggi ke langit dengan zikrullah jalla wa'ala, walaupun jasad kita di bumi. وَقَدْ عَاقَهُ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ عَائِقٌ. Boleh saja karena ada penghalang dia untuk bangun malam. مِنْ وَجَعٍ. Mungkin dia dalam keadaan sakit. أَوْ بَرَدٍ. Atau keadaan dingin yang bersangatan. يَمْنَعُهُ الْقِيَامِ. Membuat dia terhalang untuk bangun malam. أَوْ خَوْفْ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ رُؤْيَةِ عَدُوٍ يَطْلُبُهُ. Atau ada penghalang lain berupa ketakutan. Dia khawatir musuh melihatnya. Musuh sedang mencarinya, mengejarnya. أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْأَعْذَارِ. Atau uzur-uzur lainnya. فَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى فِرَشِهِ. Maka meskipun dia berbaring di atas ranjangnya. وَفِي قَلْبِهِ مَا اللَّهُ تَعَالَى بِعَلِيمٍ. Tapi hanya Allah yang tahu betapa dalam hatinya dahsyatnya kecintaannya kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, dia terhalang untuk salat malam karena ada uzur. Jadi bukan secara mutlak orang yang tidur itu lebih baik daripada orang yang salat malam. Tidak. Orang yang berzikir kepada Allah tak tidur, yakni yang dia berzikir kepada Allah SWT sehingga tertidur karena ada penghalang dia untuk bangun malam, lebih utama daripada orang salat malam tapi dengan kelalaian. Sekiranya orang salat malam dengan khusyuk tanpa dengan hati yang lalai, tentu lebih utama. Wa akharu qa'imun yusalli wa yatlu. Ada contoh lainnya, orang yang sedang berdiri, ya, malam hari dia sedang melaksanakan salat malam, membaca Quran. Waqfa fi qalbihi min ar-riya'i wal 'ujbi. Orang yang salat malam ini hatinya dipenuhi dengan sifat bangga, sifat riya. Karena merasa dirinya hebat, orang tidur dia berdiri sendiri salat malam, dialah ahli surga. Muncul dalam hatinya apa? Sifat kagum, ya, wa talabil jah, ingin mendapatkan kedudukan. Wal mahmadah indan nas, ingin dipuji manusia. Wallahu bi'alim. Hanya Allah yang tahu betapa banyaknya dalam hatinya menyangkut berbagai macam penyakit. Meski dia salat malam tapi hatinya penuh dengan penyakit ujub, sombong, bangga, ingin dipuji, ingin kedudukan. Ya. Al qalbuhu fi wadin wa jismuhu fi wad. Atau contoh lainnya, orang yang sedang salat malam, hatinya entah di mana, tubuhnya gerak-geriknya entah di mana pula. Tak menyatu antara hati dan gerakan tubuhnya, berarti lalai. Fala raiba anna dzalika ar-raqida yusbihu wa qad sabaqa hadzal qa'id. Tentunya dalam kondisi seperti ini dikatakan lebih utama orang yang tidak lalai berzikir kepada Allah hingga dia tertidur dibandingkan orang yang salat malam. Tapi dengan kondisi semacam ini, kondisi tidak khusyuk, hatinya entah di mana bercerai-berai, jasadnya sedang entah di mana pula, atau hatinya dipenuhi dengan sifat ujub, kebanggaan, ingin dipuji manusia, riya dan semacamnya. Ya. Kadang-kadang amal ibadah ini membuat kita riya loh. Amal ibadah membuat kita merasa ujub. Menimba ilmu ini membuat kita merasa ujub. Menghadiri kajian, memberikan kajian, melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, bisa membuat orang ujub. Hilanglah ketika itu makna daripada ibadah. Karena Allah tak butuh orang yang ujub dengan ibadahnya. Ya, jadi masya Allah, perjuangan keikhlasan itu berat. Kalau gitu Ustaz, tak usahlah kita ngaji-ngaji lagi udah. Nanti ujub pula, lebih teruk. Itulah tantangan kehidupan. Ya. di atas kebaikan itu butuh perjuangan keikhlasan. Ya, karena senantiasa setan menghiasi dalam hati kita ujub. Kau sudah ngaji, kau sudah lama ngaji, tengok orang belum ngaji. Ya, jenggotmu sudah panjang, lihat orang tak ada jenggot dan semacamnya. Fala raiba anna dzalika ar-raqid yusbihu wa qad sabaqa hadha al-qa'im bi marahil katsirah. Tentunya orang semacam ini yang tidur walaupun dia tidur malam tapi dengan zikrullah jalla wa ala. Terhalang untuk qiyamul lail tapi hatinya terbawa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih utama daripada orang yang qiyamul lail tapi hatinya entah di mana atau dipenuhi dengan berbagai macam bentuk sifat yang buruk berupa al-ujub, bangga dengan dirinya, riya, ingin dipuji dan semacamnya. Fal'amalu 'ala al-qulub, karena semua amalan itu intinya akan bernilai 'ala al-qulub ketika diiringi dengan hati ikhlas. Orang berinfak ini 1 miliar, hatinya yang menentukan itu infak diterima atau tidak. Hatinya ingin dipuji manusia, hatinya ingin dipuja, ingin dapatkan jabatan, kekuasaan. Ya, berinfak supaya dipilih orang kembali dia menjadi anggota dewan yang terhormat, menjadi pejabat. Ya, rasanya enak menjadi pejabat. Dia keluarkan tak tanggung-tanggung. Nah ini 1 miliar infak. Desa tertinggal bangun, ini jalan-jalan bangun, semua ini jembatan bangun, tapi ingat nomor 3 ya contohnya. Hatinya itulah yang menentukan amal diterima atau ditolak. Maka dahsyat hati ini. Tak salah ketika Nabi mengatakan dalam jasad kita ini ada satu gumpal darah. Baik-baik seluruhnya. Jika buruk, buruk semuanya. Subhanallah. Fal'amalu 'alal qulub, maka semua amal itu bergantung dengan apa yang terdapat dalam hati. Bukan dengan gerak-gerik. Berarti Ustaz, tak usahlah kita beramal. Hati kita aja beribadah. Salah pula. Ya, hati ini harus diterjemahkan dalam bentuk amal, tapi amal harus terkait dengan keikhlasan dalam hati. Kadang-kadang amalannya mulia, tapi berubah jadi bencana karena hatinya tak lurus. Membaca Quran ingin dipuji, menimba ilmu agama ingin menjadi top populer. Ya, mendapat kedudukan di hati manusia. Semuanya kena nyangkut di hati. La 'alal abdan, amal itu bukan tegak di atas gerak-gerik badan. Wal mu'awwalu 'ala as-sakin la 'ala al-athlal. Ya, wal i'tibaru bil muharrik al-awwal, maka yang menjadi ros dalam amal itu adalah apa yang menggerakkan, bukan gerakan. Ya. Apa motivasi dia bergerak itu apa? Bukan gerakan semata. Apakah Allah atau selain Allah Subhanahu wa taala? Fa dzikru yuthirul azm as-sakin. Orang yang berzikir itu akan membangunkan ya kehendak, keinginan yang keras yang tersembunyi untuk berbuat segala macam bentuk kebaikan. Wa yuhayyijul habbal mutawari. Dialah bagaikan saya ini motivasi sarana yang dapat membangkitkan, ya, menumbuhkan bijian yang tersembunyi dari dalam tanah. Ya, biji-bijian itu ketika ditanam dalam tanah, dia akan tumbuh. Ya. Wa yab'atsu talab al-mayyit, bagaikan, ya, sesuatu yang membangkitkan yang mati. Itulah dia. Amalan hati. Orang tidur itu bagaikan mati, tapi jika tidurnya dengan zikrullah azza wa jalla, bagaikan hidup. Kalau sekiranya Allah tidak pejamkan matanya, hatinya akan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berhenti? Karena mata terpejam. Subhanallah. As-sadisatu wa thalathun, faedah yang ke-36. Anna dzikru nurun lidzakiri fid dunya. zikrullah adalah cahaya di dunia. Wa nurun lahu fi qabri, kelak akan menjadi cahaya baginya di kuburnya. Wa nurun lahu fi ma'adih, akan menjadi cahaya baginya kelak ketika dia berbangkit. Yas'a baina ilaih, menjadi cahaya yang menerangi di hadapannya. Ala sirat, ketika dia berjalan di atas jembatan as-sirat. Famastanarat al-qulubu wal-quburu bimithli dzikrillah ta'ala. Tidaklah ada yang membuat kubur terang-benerang bercahaya, hati terang-benerang bercahaya sebagaimana amalan dzikrullah ta'ala. Tetapi zikirnya zikir yang sunnah, bukan zikir yang bid'ah. Zikir yang bid'ah tak ada makna. Ya, tadi malam saya terlihat ya di medsos Facebook itu ada orang yang berjalan-jalan ke tempat orang sedang berkhulwat. Dibuatlah ya kamar-kamar kecil, kecil sekali. Ya, di sana ada orang yang sedang berzikir 24 jam. Hanya keluar untuk sholat, makan, kemudian kembali berzikir. Zikirnya la ilaha illallah berpuluh ribu kali. Tapi herannya di tempat itu ada juga rokok. Dia datang, dia bertanya, apa yang kelakuan di sini? Berzikir. Berapa lama? Sampai kami mengantuk tertidur dengan zikrullah. Ini tak benar pula. Tak ada diperintahkan kita untuk berkhulwat semacam ini, meninggalkan aktivitas kerja dunia, tak ada. Allah itu tidak memuji orang yang berbuat seperti ini. Allah memuji orang yang berzikir kepadanya dalam segala keadaan. Allah memuji para pedagang yang ketika diserukan hayya 'alash shalah, dia tinggalkan dagangannya. Bukan orang yang berdiam di masjid, tak keluar dari masjid. Allah mengatakan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un 'an dzikrillah. Mereka lah lagi sejati orang-orang yang tak pernah lalai dengan yakni perdagangan mereka daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan salat. Ini yang dipuji. Bayangkan andai kata inilah agama Islam yang benar. Kacau balau, istri mau makan tak ada beras. Anak mau ya beli susu tak ada uang. Kenapa? 24 jam full time. Kita bukan malaikat. Ya, ini menyelisihi agama. Ini bertapa. Bertapa bukan dari Islam. Subhanallah. Orang itu bisa berzikir sambil dia berjual beli, bisa berzikir sambil berjalan, bisa berzikir sambil berbicara pun dia bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak harus ya melakukan amal-amal bid'ah semacam ini. Ya, dibuatkan tempat kecil-kecil kayak pondokan-pondokan. Paling-paling 1x1 atau 1.5x1.5. Banyak dalamnya itu orang masing-masing sedang sibuk. Karena di syuting video mungkin ini sibuklah dia. Subhanallah. Herannya ada di situ rokok. Capek berzikir merokok dia. Nah, bukan ini Islam. Para sahabat tak ada buat seperti ini. Nabi tidak buat juga sallallahu alaihi wasallam. Beritikaf, Ustaz. Beritikaf itu di masjid. Kemudian beritikaf itu ada waktu-waktunya. Yani ketika di bulan Ramadan, di akhir Ramadan. Ya. Kalau pun di Ramadan bukan sepanjang masa beritikaf orang. Tak ada orang disuruh beritikaf sepanjang masa. Ya, ketika datang ke masjid dia niatkan itikaf, jadilah itikaf. Ini zikir yang salah. Ada yang berzikir kepada Allah sambil nari-nari tarian sufi, berputar-putar kayak gasing. Ya, ini zikir gasing. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, aw man kana maitan, apakah sama antara orang yang mati, fa ahyainahu, kami hidupkan dia dengan iman, dengan Islam, dengan sunnah. Waja'alna lahu nuran, kami berikan baginya cahaya, yamshi bihi finnas, yang dia berjalan membawa cahaya di tengah-tengah manusia. Kama mathalu fi dhulumati laysa bi kharijin minha, samakah dia dengan orang yang dalam kegelapan tak keluar daripadanya. Fal awwalu huwal mu'min, yang pertama contohnya adalah seorang mukmin. Yang dikatakan dia awalnya mati kemudian Allah hidupkan membawa cahaya, itu orang mukmin. istanara bil imani billah wa muhabbatihi, yang menjadi terang ya, sebabkan karena imannya kepada Allah, kecintaan kepada Allah, wa ma'rifatihi wa dzikri, karena mengenal Allah, karena berzikir kepadanya. Wal akhir wal ghafil, yang kedua yang digantikan dalam kegelapan, dialah orang lalai. Anillah, lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'ridu an dzikri, lalai berpaling daripada berzikir mengingatnya. Wa muhabbatihi, berpaling dari mencintainya. Wasya'nu kullas sya'ni wal falahu kullal falahi fin nur. Maka segala macam bentuk keberuntungan ada pada hati yang bercahaya dengan iman, dengan amal saleh, dengan zikrullah. Wasyaqa'u kullasyaqa'i fi fawatihi, kebinasaan sebentar-bentar binasa adalah orang yang lalai daripada Allah Jalla wa'ala. Kata Allah, wala takunu kalladzina nasullah, jangan kalian itu menjadi orang-orang yang lupa Allah. Fa'ansahum anfusahum, Allah buat mereka lupa kemaslahatan diri mereka sendiri. Tak ada musibah paling besar bagi orang lain daripada Allah, melainkan Allah buat dia sibuk dengan apa-apa yang tidak mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Lupa kemaslahatan dirinya. Tengok orang gila itu. Sibuk enggak orang gila? Sibuk enggak orang gila? Sibuk. Sana kemari, sana kemari. Nampak-nampak bokongnya, kadang-kadang nampak auratnya. Sibuk orang gila. Ya. Bermanfaat enggak? Tidak. Orang paling beruntung adalah orang menyibukkan dirinya dengan sesuatu bermanfaat bagi dirinya. Dan tidak ada lebih bermanfaat dalam segala macam amalan kecuali zikrullah. Bahkan segala macam ibadah Allah suruh kita mengerjakannya, Allah perintahkan kita melakukannya dalam rangka menegakkan apa? Zikrullah. Menyembelih itu untuk zikrullah. Ya. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah alaih. Jangan kau makan sembelian yang tidak disebutkan padanya nama Allah. Menyembelih itu zikrullah. Haji itu untuk zikrullah. Solat untuk zikrullah. Segala macam ibadah intinya adalah zikrullah jalla wa'ala. Walihada kanan Nabi SAW yubalighu fi su'ali rabbihi tabaraka ta'ala hina yas'aluhu an yaj'alahu fi lahmi. Karena itulah Nabi maksimal berdoa kepada Allah agar Allah jadikan cahaya itu ada pada dagingnya, ya. Wa idhamihi, pada tulang-tulangnya. Wa asabihi, pada urat-uratnya. Wa sya'rihi, pada rambutnya. Wa basharihi, pada kulitnya. Wa sam'ihi, pada pendengarannya. Wa basarihi, pada penglihatannya. Wa min fauqihi, dari atasnya. Wa min tahtihi, dari bawahnya. Wa an yaminihi, wa an shimalihi, dari kanan, dari kirinya. Wa khalfihi, dari belakangnya. Wa amamahu, dari depannya. Hatta yaqula, bahkan Nabi terakhir mengatakan, waja'alni nuran, jadikan saya cahaya wahai Tuhan. Fasa'ala rabbahu tabaraka ta'ala an yaj'ala nura fi dharratihi dhahira wal batinah. Dia berharap kepada Allah agar Allah jadikan dirinya cahaya zahir dan batin. Wa yaj'alahu muhitan bih, agar Allah jadikan cahaya meliputi dirinya. Min jami'i jihati, dari segala macam sisi dan penjuru. Wa an yaj'ala dhatahu wa jumlatahu nuran, agar Allah jadikan zatnya, dirinya, semuanya menjadi cahaya. Fadinullah azza jalla nur, maka agama Allah ini cahaya. Orang yang tak beragama dalam kegelapan, kita dalam agama Islam dapat cahaya. Wa kitabuhu nur, kitab yang diturunkan adalah cahaya, penerang, petunjuk dalam kegelapan syahwat syubhat. Wa rasulu nur, rasul yang dia kirim juga adalah cahaya, menerangi manusia dari kejahilian kepada cahaya iman. Wa daruhu allati a'addaha li awliyahi nurun yatala'la, negeri yang dia siapkan untuk hamba-hambanya berupa surga adalah surga yang merupakan cahaya yang berkelap-kelip. Subhanallah. Wa huwa tabaraka ta'ala nurus samawati, dan Allah adalah, dialah cahaya langit dan bumi. Wa min asma'ihi nur, di antara nama Allah adalah cahaya. Wa asyraqatiz zulumatun nur. Ya. Wa asyraqatiz zulumatu li nuri wajhihi, bahkan kegelapan menjadi terang dengan cahaya wajahnya tabaraka ta'ala. Allah itu cahaya dengan dua pengertian, bahwasanya dialah yang memberikan cahaya matahari, bintang, rembulan, Lampu listrik ini semua daripada Allah Jalla wa'ala. Salam wasalnya. Yang kedua, cahaya yang menerangi hati-hati hambanya dengan petunjuk hidayah, iman, Islam, sunnah, ihsan. Maka ada badalah Allah cahaya langit dan bumi. Dan namanya adalah cahaya nur. Wa fi du'ain Nabi SAW yawmal ta'if. Dan Nabi berdoa ketika terusir di negeri Ta'if. A'udhu bi nuri wajhika alladhi asyraqat lahu dhulman. Wahai Tuhan, aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menerangi segala kegelapan. Wa salah alai amr dunia. Cahaya yang membuat baik semua urusan dunia wal akhirat, negeri akhirat. An yahilla alayya ghadabi, jangan sampai bermukim padaku kemurkaanmu. Awayan jilabi sakhatuk, jangan sampai turun kepadaku kemurkaanmu. Lakal utba hatta tarta, bagimulah segala pujian hingga engkau rida. Wal hawla wala quwata illa bik, tak ada kekuatan dan upaya kecuali dengan engkau semata. Berkata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, laisa inda rabbikum lailun wala nahar, Tuhan kalian itu tak punya waktu yang namanya siang dan malam. Tuhan Allah tak ada siang dan malam bagi Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam untuk kita. Nurus samawati min nuri wajhihi. Cahaya yang ada di langit semua adalah merupakan bagian daripada cahaya wajahnya. Tabaraka taala yang menerangi langit dan bumi. Dzakar Utsman Ad-Darimi, sebagaimana hal ini telah dinukil oleh Utsman Ad-Darimi. Ya. Insyaallah tabaraka taala kita akan lanjutkan tentang pembahasan apa itu makna cahaya. Ini belum selesai, belum tuntas. Allah cahaya itu bagaimana maksudnya? Ya. Kita padakan sampai di sini, ilmu itu sedikit-sedikit, beginilah ilmu, sedikit berhenti, sedikit berhenti. Tak terasa ada buku-buku sudah terselesaikan. Ya. Akidah Wasithiyah sudah selesai, nanti malam main lagi kitabnya. Apalagi sudah selesai kemarin, Al-Aslul Jibah Mufidah. Selesai, pelan-pelan selesai. Kalaupun tak selesai, kita punya niat mau menyelesaikan. InsyaAllah Allah akan sampaikan niat tersebut, walaupun kita tak selesai karena meninggal dan semacamnya. Banyak ulama-ulama yang tak menyelesaikan karyanya, Allah ambil nyawanya. Ibnul Qayyim, ya, contohnya adalah Imam An-Nawi rahimahullah, yang menulis kitab Al-Majmu', syarah dari kitab Muhadzab, tak selesai. Ya. Banyak yang tak selesai disempurnakan. Ya, contohnya adalah Syekh Syunqiti, Amin Syunqiti Mukhtar buat kitab tafsir Adwaul Bayan, meninggal tak selesai disempurnakan oleh muridnya Syekh Atiyah Salim. Tak mengapa, yang penting kita punya niat mau berbuat kebaikan selalu. Ingat, niat itulah tadi amalan hati. Dengan amalan hati inilah kita kekal di surga. Kenapa kita kekal di surga padahal kita beramal tak sebanyak, ya, kekalnya kita di surga. Kita beramal paling dalam hidup 60 tahun, kita beramal 40 tahun. Seharusnya diberikan 40 tahun ganjaran di surga selesai. Ini enggak kekal abadi. Kenapa kekal abadi? Jawabannya karena amalan hati kita ingin kekal. Apabila kita Allah kekalkan, kita akan senantiasa menjadi hambanya, akan patuh kepadanya. Jika bersalah, kita bertobat kepadanya. Dengan niat inilah kekal dalam surga. Kenapa orang-orang kafir itu kekal di neraka? Apakah Allah menzalimi mereka? Seharusnya kafirnya 70 tahun, 70 tahun di neraka. Kenapa kekal dengan amalan hatinya? Sekiranya dia itu hidup sepanjang masa, dia akan kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan amalan itu Allah kekalkan dia. Dahsyat amalan hati ini. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.